Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamidin amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca kitab Al-Isbah fi bayan manhajus salaf fi tarbiyati wal islah karya Syaikh Abdullah bin Saleh Al-Ubaylan hafizahullahu ta'ala. Kita masuk pada poin atau kaidah yang ke-33, anna ahlal bid'ah aqsamun. Bahasanya pelaku bid'ah itu bertingkat-tingkat. Yang dimaksud dengan ahlul bid'ah di kalimat ini adalah sekedar orang yang melakukan kebid'ahan. Belum tentu dia adalah pelaku bid'ah yang betul-betul ahlil bid'ah. Pembagiannya al-qismu al-awwal, bagian yang pertama adalah sebagaimana dikatakan oleh Ibnul Qayyim, maka ini adalah kutipan perkataan Ibnul Qayyim di kitabnya At-Turuq al-Hukmiyah. Adalah al-jahil al-muqallid, adalah orang yang bodoh, orang yang bisanya ikut-ikutan, yang tidak punya pengetahuan dan wawasan. Maka orang semacam ini nih, kemudian dia terjumus dalam kesesatan, maka layu kafar walayu fasak walatuhudda syahadatuhu, tidaklah dinilai dan tidaklah difonis, dilabeli kafir ataupun fasik. Yang jika dia adalah orang fasik, maka dalam aturan peradilan dalam Islam persaksiannya ditolak. Idza lam yakun qadiran, jika dia tidak punya kemampuan untuk ta'allumil huda. Al-huda di sini maknanya adalah al-ilmi. Jika dia memang tidak punya kemampuan untuk belajar ilmu. Ya, karena memang kemampuan otaknya, kemampuan inteleknya memang cuma segitu. Mau di upgrade sudah nggak bisa. Nah, memang mentok di situ. Ya bisanya ya, ikut-ikutan, ya, rubuh-rubuh gedang kata orang Jawa. Ya. Sehingga memang ya, dia tidaklah punya kemampuan kecuali sekedar ikut. Nah kebetulan yang diikuti orang-orang keblinger. Ya. Ya, kebetulan. Yang jadi panutan di lingkungannya, di masyarakatnya adalah orang yang mengajak pada ajaran dan amalan yang menyimpang. Maka jika memang demikianlah keadaan orang tadi, memang bodoh yang tulen bodoh, yang sudah tidak lagi mungkin ditingkatkan, ya, sudah tidak lagi mungkin di upgrade, ya, sudah memang mentok segitu. Maka meskipun dia terjumus dalam hal-hal yang kekafiran, maka tidak dikafirkan. Maka tidaklah difonis sebagai orang yang kafir. Dia sekedar tahunya itu adalah ulama, itu orang yang di lingkungannya itu adalah orang yang dianggap top, berilmu, kiai, ternyata kiai liberal misalnya. Ya, sehingga yang diajarkan adalah kekafiran. Maka untuk sing orang yang al-jahil muqallid, orang yang bodoh yang maksimal kemampuannya adalah sekedar ikut orang yang dianggap dan dia ketahui di lingkungannya sebagai orang yang berilmu, maka dia layu kafar walayu fasak. Tidak ada vonis kafir, tidak apa, ada vonis fasik untuk orang semacam ini. Jika memang tadi lam yakun qadiran ala ta'alumil huda, memang tidak bisa di-upgrade lagi. Sudah tidak lagi bisa ditingkatkan. Ya memang mentok kemampuannya semacam itu. Mau diopiak-opiak, mau di ini, dipaksa-paksa, dijejeli, di ini. Tidak bisa masuk-masuk. Ya memang kemampuannya, kemampuan sebagian orang memang seperti itu. Memang tidak punya kemampuan untuk belajar. Karena memang manusia itu unik, ya. Kalau kemudian belajar tidak bisa, namun dagang, kemudian ngitung duit itu melek, ya. Nah, namun kalau suruh belajar matematika tidak bisa, ya. Ngitung duit bisa, ya. Sebagian orang kemampuannya seperti itu. Memang kemampuannya, misalnya kalau dilihat sekolah ya tidak bisa memang. Naik kelas itu karena terpaksa kalau nya. Ya tinggal kelas 1 tahun, nanti naik lagi otomatis naik. Jadi naiknya naik otomatis. Nanti naik lagi setelah naik kelas tinggal kelas dulu 1 tahun, nanti naik lagi. Jadi ada orang yang kemampuannya semacam itu. Jadi naik kelasnya itu ya karena memang ya memang tidak boleh tidak harus dinaikkan kelas. Ya. Jadi teman angkatannya itu sudah lulus SMA, dia baru lulus SD. Kan? Karena naiknya, ya, nunggu tinggal kelas 1 tahun, baru naik. Tinggal kelas lagi, 1 tahun, naik lagi. Ya. Tinggal kelas 1 tahun lagi, naik lagi. Akhirnya dia ya, udah baru lulus SD, ya. Temannya udah lulus SMA. Ya. Wahukmu hukmul mustad'afin. Maka orang semacam ini statusnya adalah sebagaimana orang-orang yang tertindas dari kalangan laki-laki, perempuan, dan anak kecil, tertindas di negeri kafir, kemudian tidak memiliki kemampuan hilatan usaha, tidak punya kemampuan untuk hijrah, walaih taduna sabila. Demikian juga tidak punya ilmu dan tidak tahu jalan untuk hijrah. Ya, maka seperti itulah orang yang apa yang Allah katakan untuk orang semacam ini, faulaika asallahu ayafu anhum. Maka mudah-mudahan Allah memaafkan mereka. Maka demikian juga kita katakan pada al-jahil al-muqallid yang lam yakun qadiran ala ta'alumil huda. Maka kita katakan sebagaimana yang Allah katakan untuk orang-orang yang tertindas sehingga tidak bisa hijrah, faulaika asallahu ayafu anhum. Mudah-mudahan atau bisa kita katakan ya pasti Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan mereka, wa kana Allahu afuwan qadira, afuwan ghafur, dan Allah Maha Pemaaf lagi Maha ya, Pengampun. Kemudian yang kedua, al mutamakkin minas su'al, adalah orang yang ya bodohnya ya bodoh, tidak tahu, namun sebenarnya dia mutamakkin minas su'al, memungkinkan baginya untuk bertanya. Tempat bertanya itu banyak di sekelilingnya. Enggak jauh. Wa thalabil hidayah, ay thalabil ilmi. Dan mungkin baginya untuk belajar ilmu, belajar agama, ma'rifatil haq, mengenal kebenaran, satu hal yang mungkin. Karena dia punya kemampuan intelektual yang yang cukup untuk itu. Punya kemampuan intelektual yang cukup untuk itu. Sehingga jika dia mau, dia bisa meningkatkan diri dalam masalah agama. Dia bisa membandingkan. Dia bisa gunakan akalnya untuk menimbang mana ini yang hak dan mana ini yang batil. Kalau dia mau belajar. Namun walakinnya turku dhalika, akan tapi dia tinggalkan tolabul ilmi. Ya, dia tidak mau bertanya, padahal bertanya sekarang demikian mudah. Bisa inbox Facebook ada, bisa SMS, bisa telepon, dan seterusnya. Namun dia tinggalkan itu semua. Kenapa? Istighalan bidunyahu. Sibuk dengan bisnisnya. Sibuk dengan dunianya. Sibuk dengan kerjanya. Sibuk dengan kantornya, sibuk dengan usaha dagangnya. Ya, maka dia sibuk dengan kerja dan kerja, sehingga belajar ilmu-ilmu yang mendasar, belajar untuk mengenal manakah kemusyrikan dan bukan, tidak dia lakukan. Itu karena sibuk dengan dunianya, sibuk dengan kerjanya, sibuk dengan dagangnya. Wariyasatihi, sibuk dengan kepemimpinannya. Jika dia adalah seorang yang punya jabatan, sibuk dengan jabatannya, urusan jabatannya, urusan meniti karir, urusan kenaikan pangkat, kenaikan golongan, itu yang menyibukkannya. Sehingga sampai dia tidak bisa mengenal mana pemikiran sesat, mana akidah liberal, mana Islam yang hak, karena sibuk dengan itu semua. Waladzatihi, dia sibuk dengan kelezatan kenikmatan dunia. Sibuk gimana supaya makan enak, sibuk bisa dolan-dolan, sibuknya itu sibuk dolan, sibuk seneng-seneng. Sehingga tidak sampai tidak punya waktu untuk belajar hal-hal yang asasi, hal-hal yang mendasar. Wa ma'ah, sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan penghidupannya. Wa ghairu dzalika, dan yang lainnya. Ya. Sedangkan kalau masalah intelek dia bisa. Nah, mahasiswa kok dia, meskipun gak lulus-lulus. Atau ya mantan mahasiswa yang gak lulus ini. Atau bahkan ya jelas dia adalah orang yang punya kemampuan untuk belajar. Sibuk kerja. Sehingga gak mengetahui hal-hal mendasar dalam Islam. Mana iman, mana kekafiran, mana kemusyrikan. Enggak dia pelajari. Karena sibuk ini semua. Fahadha mufarritun mustahikun lil wa'id. Makanya adalah orang yang seenaknya. Dan dia berhak untuk mendapatkan ancaman. Athimun bitarki ma wajaba alaihi. Dia berdosa. Dia tidak mengatakan saya bodoh, kok saya enggak tahu. Nah, ini orang yang kedua ini, jenis kedua ini bukan orang yang tidak tahu, non orang yang tidak mau tahu dan tidak mau cari tahu. Bukan orang yang tidak tahu, non orang yang malas untuk cari tahu. Tidak mau menyempatkan diri untuk cari tahu. Untuk dolan dia sempatkan, untuk plesir, untuk jalan-jalan ada waktu, untuk ngaji tidak ada waktu. Untuk belajar akidah tidak ada waktu. Untuk belajar teknologi yang terbaru ada waktu. Untuk belajar Facebookan ada waktu. Untuk belajar Twitteran ada waktu. Untuk belajar manakah iman, manakah kufur, apa saja kekafiran dan apa saja perbuatan yang membatalkan iman, tidak ada waktu. Ini bukan tidak ada waktu, tidak mau menyempatkan. Enggak mau menyempatkan diri. Wong nyatanya yang itu bisa sempat-sempat semua. Nah, urusan jalan-jalan ada sempat. Nah, urusan wisata kuliner ada waktu. Contohnya yang makan enak-enak ada waktu. Kok belajar manakah kekafiran, manakah keimanan, manakah kemusyrikan, apa saja itu kemusyrikan, apa bentuk realnya. Enggak ada waktu. Maka itu bukan enggak ada waktu. Non enggak mau memberikan waktu, tidak mau menyempatkan waktu. Maka dia azimun, berdosa dengan meninggalkan apa yang menjadi kewajibannya. Mintaqwallah, berupa kewajiban bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar kemampuannya. Fahadha hukmu amthalihi. Maka status untuk orang ini adalah sebagaimana status orang-orang yang semisal dengan dia, yaitu semisal dalam masalah meninggalkan sebagian kewajiban. Nah, apakah orang kemudian dengan karena kecobaannya tadi kemudian dia bergelimang dalam bid'ah? Nah, apakah dia jadi mubtadi? Maka dirinci. Fa in ghalaba ma fi min al bid'ah wal hawa. Maka jika yang dominan pada dirinya adalah bid'ah dan mengikuti hawa nafsu, dan itulah bid'ah. Alama fi minas sunnah wal huda. Itu mengalahkan sunnah yang ada pada dirinya dan hidayah yang sesuai dengan ajaran Allah dan Rasul yang ada pada dirinya. Huda jahadatuh. Maka dia ternilai fasik. Ternilai fasik. Tertolak persaksiannya. Maka dia ternilai mubtadi. Karena yang dominan pada dirinya adalah bid'ah. Dan itu karena kecerobohan. Bukan karena ketidaktahuan. Namun karena kemalasan. karena tidak mau menyempatkan diri. Wa in ghalaba ma fi minas sunnah wal huda. Jika yang dominan pada dirinya adalah sunnah, yang dominan pada dirinya adalah hidayah, kubilat syahadatuhu, maka dia tergolong adlun. Maka dia adalah orang yang baik agamanya dan diterima persaksiannya. Maka nilai untuk orang ini melihat manakah yang dominan. Manakah yang dominan? Apakah dia mubtadi ataukah sunni? Tergantung. Apakah dia ahlul bid'ah ataukah tidak? Tergantung manakah yang dominan pada dirinya dengan sebab kecerobohannya tadi. Maka karena ini al-hukmu lil ghalib. Maka status untuk dirinya mengikuti mana yang dominan pada dirinya. Maka apakah dia kita katakan orang yang sesat ataukah tidak? Maka melihat hidayah yang ada pada dirinya lebih dominan ataukah tidak? Ataukah al-hawa? Maka jika al-hawa yang lebih dominan daripada al-huda, maka dia orang yang sesat. Jika sebaliknya, maka sebaliknya. Maka al-hukmu lil ghalib, penilaian berdasarkan manakah yang dominan. Maka di sini terdapat pelajaran penting. Bahasanya, maka di sini terdapat muazanah yang wajibah. Menimbang yang wajib. Menimbang antara kejelekan dan keburukan yang wajib. Itu menimbang untuk memberikan penilaian. Karena penilaian berdasarkan yang ghalib, berdasarkan yang dominan. Nah, ini tentu kita tidak bisa mengetahui manakah yang dominan dan tidak kecuali setelah ada penimbangan. Kita timbang sisi-sisi negatif, sisi-sisi positif pada orang tersebut, maka yang dominan maka itulah keadaannya. Yang dominan sunnah, maka dia sunni. Yang dominan bid'ah, maka dia bid'ai. Ya, maka di sini dibenarkan, disyariatkannya muazanah. Dan muazanah dalam rangka menilai. Bahkan ini muazanah wajibah, yang wajib. Kalau tidak, kita tidak akan bisa memberikan penilaian. Oleh karena itu, maka tidak benar sikap sebagian orang yang anti dengan muazanah secara mutlak. Pokoknya menimbang baik dan jelek itu tidak ada. Itu satu hal yang tidak benar. Bahkan ada kondisi di mana menimbang baik dan buruk dari seseorang itu satu hal yang wajib supaya bisa memberikan penilaian yang adil, yang tepat. Kemudian yang ketiga adalah orang yang bertanya dan dia mencari ilmu, lalu setelah dia mengikuti proses belajar, ya tabayyana lahu huda, jelas di hadapannya hidayah, namun dia tinggalkan. Kenapa? Taklidan. Karena dia pilih mengikuti kiainya. Pilih mengikuti taklid dengan ormasnya, taklid dengan kelompoknya, atau ta'asuban, atau karena fanatik. Fanatik kepada guru ngajinya, guru spiritualnya, bahasa kerennya. Atau kemudian karena taklid, karena fanatik dengan ormasnya. Wah, ormas saya enggak seperti itu. Atau fanatik dengan partai politiknya. Auburton. Atau karena benci atau memusuhi li asabi, orang-orang yang berada di atas hidayah. Karena enggak suka dengan orang-orang yang berdasarkan ilmunya dia tahu itu ahlul haq. Namun secara pribadi dia enggak suka. Wah, ini kumuh. Ahlul haqnya itu kumuh. Sahunya suka ngepir. Terus dia enggak suka dengan orangnya. Akhirnya meskipun dia tahu itu yang benar, dia tinggalkan kebenaran. Gara-gara ngepirnya sarung orang-orang yang berada di atas hidayah. Kusutnya pakaian orang-orang yang berada di atas hidayah, dia tinggalkan hidayah. Dia tahu itu benar. Namun, wah, ini masa saya nanti gaul dengan orang-orang kayak gini. Fahada aqallu darajatihi, maka orang ini derajat minimal untuk dia ayakuna fasik. Dia fasik dengan pilihannya tadi. Adapun jika dia sampai terjumus ke dalam kekafiran gara-gara hal ini, meninggalkan hidayah ini, bentuknya adalah hidayah yang dia tinggalkan itu adalah kekafiran. Yang jika ditinggalkan adalah kekafiran. Wa takfir mahalu ijtihadin wa tafsilin. Maka fonis kafir untuk orang ini ketika hidayah yang dia tinggalkan itu menyebabkan kekafiran, maka itu mahalu ijtihad. Maka itu adalah satu ruang ijtihad dan perlu rincian. Nanti para ulama mujtahid yang punya hak untuk bicara tentang hal ini. Misalnya keyakinan bahasa Quran itu kalamullah bukan makhluk. Tapi kok orang-orangnya kayak gitu? Hanya dia tinggalkan akidah tersebut. Ah, saya pilih Quran itu makhluk saja. Nah, dan padahal ini kekafiran. Dan dia tahu kalau yang benar bukan semacam itu. Yang benar Al-Quran kalamullah. Maka apakah orang ini kafir? Karena jika dia tinggalkan hidayah karena faktor semacam ini, maka butuh ulama mujtahid yang akan memberikan rincian status untuk orang tersebut. Fa in kana mu'linan da'iyatan. Jika dia adalah orang yang terang-terangan dengan kesesatannya, setelah dia tahu kalau itu kesesatan, da'iyatan, bahkan dia ngajak-ngajak orang untuk mengikuti jalannya, jalan yang sesat yang dia telah ketahui kalau itu sesat, udah syahadatuhu. Maka jelas dia orang fasik yang tertolak persaksiannya dan tidak teranggap fatwa dan putusannya. Maka kita tolak ma'al kudrati ala dzalik jika kita punya kemampuan untuk menolaknya. Sehingga tidaklah diterima persaksiannya, tidak pula fatwa dan putusannya kecuali dalam kondisi darurat. Contoh darurat, ghalabati haula wastilaihim. Mereka lah yang berkuasa. Orang-orang jenis inilah yang berkuasa. Dia yang ghalabah kekuasaan pada mereka, wastilah, dan mereka lah yang berkuasa. Karena waqanil qudat wal mufti, maka yang namanya para qadi, para mufti, para saksi semuanya dari mereka. Maka fatwa mereka berlaku, putusan mereka dalam peradilan sah dan persaksiannya diterima. Karena menolak persaksian mereka dan putusan peradilan mereka idzak dalam kondisi semacam itu, dalam kondisi mereka lah yang dominan, mereka lah yang berkuasa, akan menyebabkan kerusakan yang besar. Dan itu satu hal yang tidak memungkinkan, maka diterimalah hal-hal di atas lidduruh karena darurat. Sebagaimana Imam Malik rahimahullah ta'ala telah menegaskan bahwasanya persaksian ahli bid'ah semacam orang yang mengingkari takdir, qadariyah dan semacam itu tidaklah diterima. Ya, meskipun mereka sholat sebagaimana kita sholat dan menghadap kiblat sebagaimana kita menghadap kiblat. Ya, namun adalah ma'al kudroh jika ada kemampuan. Jika yang mereka punya sistem, mereka yang berkuasa, ya, maka semuanya sah dan berlaku. Ini tiga tingkatan orang yang terjumus dalam bid'ah atau yang melakukan bid'ah. Maka dari tiga macam tersebut, yang tergolong sebagai mubtadi ahli bid'ah adalah dua golongan yang terakhir. Al-qismu tsani, golongan yang kedua, dan golongan yang ketiga. Meskipun golongan kedua perlu dirinci melihat manakah yang dominan. Kemudian kutipan perkataan Syekhul Islam di Darut Ta'arud, beliau mengatakan, wa amma ahlul bid'ah, maka adapun ahlul bid'ah yang menyelisih Quran dan Sunnah, fahum, maka mereka boleh jadi dalam jahal basit, dalam kebodohan yang sederhana, atau dalam kebodohan yang bertumpuk. Sama persis dengan orang kafir. Yaitu orang yang beragama, dengan bukan agama Islam. Maka semua mereka adalah orang kafir, dan orang kafir dalam artian orang yang beragama dengan agama bukan Islam, itu ada dua macam. Ada yang kafir dalam keadaan jahal basit. Mereka tidak tahu Islam. Mereka tidak tahu Islam. tidak tahu kebenaran. Namun karena mereka menisbatkan diri dengan agama, agama kekafiran, maka hukumnya di dunia adalah kafir bil ijma. Kafir bil ijma. Dengan sepakat para ulama, adapun hukum akhiratnya, wallahu a'lam. Allah yang lebih tahu, apakah betul-betul mereka tidak tahu Islam? Ataukah memang orang yang sebenarnya tahu Islam, namun ceroboh, namun tidak mau tahu, dan semacam itu. Demikian juga ada orang kafir yang orang yang beragama dengan agama bukan Islam adalah yang kafirnya jahal murakab. Dia mengira Islam itu adalah kesesatan itu sendiri. Dia meyakini Islam yang merupakan kebenaran adalah kesesatan. Maka jahal murakab, jahal yang bertumpuk, tidak mengetahui kebenaran. Dia tidak mengenal kebenaran. Dan dia tidak mengenal kalau dirinya itu tidak berada di atas kebenaran. Namun dia merasa dirinya berada di atas hidayah. Dan di luar dirinya lah kesesatan. Maka dia mengira bahasanya agamanya itulah hidayah. Dia yakin. Itulah hidayah. Sedangkan di luar agamanya adalah kesesatan dan kekafiran. Fal awwalun, maka orang yang pertama, itu orang yang alil bidah, yang dalam kebodohan yang sederhana, kebodohan dalam artian tidak tahu kebenaran, maka dia adalah kadzulumatin fi bahrin lujiyin. Dia adalah bagaikan berada dalam tumpuan kegelapan di lautan yang dalam. Yarsyahu maujun min fawqihi. Yang dia ditutupi oleh ombak dari atasnya. Maujun min fawqihi sahab. Dan di atasnya masih ada mendung. Zulumatun ba'duha fawqa ba'din. Kegelapan sebagiannya di atas sebagian yang lain, yaitu bertumpuk-tumpuk. Sampai-sampai karena demikian gelap dan pekatnya kegelapan tadi, idza akhraja yadahu lam yakad yaraha. Jika dia keluarkan tangannya, maka hampir-hampir dia tidak bisa melihat tangannya sendiri, padahal tangannya diletakkan di depan matanya. Karena demikian gelapnya. Wa ma lam yaj'alillahu lahu nuran famalahu min nur. Siapa yang Allah tidak berikan padanya hidayah dan cahaya, maka dia tidak memiliki hidayah dan cahaya. Ini adalah orang yang kebodohannya basit, dalam artian tidak mengetahui kebenaran. Adapun wa akharun, orang yang kedua, dia merasa dirinya berada di atas hidayah, padahal dia berada di atas kesesatan, dan dia merasa yang di luar dirinya itulah kesesatan. Maka itu gambarannya adalah kasarabin. Dia adalah seperti orang yang melihat fatamorgana bikiatin di satu tempat yang tandus. Yahsabu adzam'anu ma'a. Maka fatamorgana tadi dikira oleh orang-orang yang sangat kehausan, dikira air. Hatta idza ja'ahu, sampai ketika dia datangi fatamorgana tadi, lam yajidhu syai'a. Ternyata dia tidak jumpai ada apa-apanya, tidak ada air. Wajadallaha indahu, dan dia jumpai Allah di sisinya. Fawafahu hisabahu, maka Allah penuhi untuknya perhitungannya. Wallahu sari'ul hisab, dan Allah adalah zat yang cepat hisabnya. Maka dia mengira bahasanya apa yang dia lakukan itu manfaat. Sebagaimana orang mengira fatamorgan itu air, maka selama di dunia dia mengira berada di atas hidayah dan itu manfaat. Setelah sampai ke tempatnya, yaitu ketika kiamat telah tiba, barulah dia sadar, barulah dia ngerti kalau ternyata apa yang dia lakukan selama ini adalah satu hal yang sia-sia. Ini dua jenis orang kafir. Dua ayat ini menceritakan dua jenis orang kafir. Dan ini ayatnya berdekatan, An-Nur 39 dan An-Nur 40. Maka Allah menyampaikan dua jenis orang kafir, dan kata Syekhul Islam, dan semacam itulah, mirip-mirip dengan itulah ahlil bid'ah. Maka orang yang bodoh wal kufri, namun dia kafir, kafir namun bodoh, dengan bodoh yang basit, dengan bodoh dalam pengertian tidak tahu kebenaran, mereka tidak mengerti kebenaran, sehingga tidak membela kebenaran. Nah, ada ahlul jahli wal kufri muraqab, orang kafir yang bodohnya bodoh muraqab. Ya taqituna annahum arafu, mereka meyakini bahasanya mereka itu tahu. Wa alimu, dan tahu. Padahal ternyata yang mereka miliki bukanlah ilmu namun kebodohan. Itulah yang disebut dengan jahal muraqab. Kemudian ada satu catatan tambahan yang penting. Banyak di antara orang-orang yang melemahkan hadis perpecahan umat. Mereka yuraddiduna, berulang kali mengatakan bahasanya hadis perpecahan umat yang tadi berkonsekuensi bahasanya mayoritas umat Islam terancam dengan neraka. Dan ini menyelisihi apa yang terdapat dalam banyak hadis yang lain yang mengatakan bahasanya umat Muhammad adalah mayoritas penduduk surga. Bahkan setengah penduduk surga adalah umat Muhammad. Sehingga ini menunjukkan bahasanya sawat al-a'dham, mayoritas umat Muhammad adalah orang-orang yang selamat. Kama fi ba'dhi turuq, sebagaimana dijumpai dalam sejumlah sanad. Maka kami katakan, wabillahi taufik, kami komentari, kami jawab, ungkapan tadi, tidak ada satupun ulama ahli sunnah yang betul-betul mengkaji sunnah dengan mendalam, mengatakan bahasanya orang awam termasuk dalam hadis perpecahan. Termasuk dalam 72. Itu bahasa lainnya demikian. Orang awam, tidak ada ulama ahli sunnah yang mengatakan secara mutlak bahasanya orang awam itu termasuk dalam 72 golongan. Bal kulluhum, bahkan semua mereka menjelaskan annahu fiman inharfa min ahlil ilmi minal muslimin. Bahasanya status 72 golongan yang terancam dengan neraka itu adalah untuk man inharfa, orang-orang yang menyimpang, dan dia adalah ahlil ilmi. Dia itu ngerti. Minal muslimin, dan itu dari kalangan kaum muslimin. Dia itu ngerti. Bukan orang awam, yang betul-betul awam. Dia itu orang yang ngerti. Namun memilih jalan yang menyimpang. Sebagaimana mereka pun para ulama menjelaskan. Bahasanya ta'ifah mansurah, firqoh najiyah. Dalam penjelasan para ulama, maknanya adalah ahlul ilmi. Orang yang ngerti, orang yang berilmu. Sebagaimana dikatakan Imam Ahmad, Bukhari, dan yang lainnya. Wa ammal amma, adapun orang awam, maka perlu dirinci. Sebagaimana telah lewat dalam perkataan Ibnu Qayyim rahimallahu ta'ala. Falkismul, ada tiga rincian. Ada tiga kelompok. Falkismul awal, maka kelompok yang pertama itulah yang dominan pada umumnya kaum muslimin pada hari ini. Wabihadha yatimu ma'rifatu tatbikil hadis ala waqi'il muslimin al-yaum. Dengan ini maka kita mengetahui penerapan yang benar untuk hadis perpecahan umat pada realita kaum muslimin pada saat ini. Wa anau, dan bahwasannya hadis perpecahan umat itu berlaku untuk orang yang menyelisihi jejak salafus saleh. Ridwanullah alaihim, dalam sebagian atau semua yang mereka sepakati. Dalam masalah akidah dan prinsip-prinsip dalam kaidah-kaidah mendasar dalam beragama. Maka yang namanya kesesatan yang mengantarkan kepada 72. Yang mengantarkan seorang itu masuk ke dalam hadis perpecahan umat. Itu masuk dalam 72. Beliau katakan adalah orang yang menyelisih salaf dalam sebagian. Atau semua. Tidak disyaratkan harus semua. Cukup sebagian. Namun dengan syarat matafaku alaihi. Itu adalah hal-hal yang disepakati oleh salaful ummah. Dan itu adalah fil akidah. Dalam bab akidah. Dan dalam bab prinsip-prinsip dasar dalam beragama. Kaidah-kaidah dasar dalam beragama. Itu babul manhaj. Tidak masuk dalam bab fikih atau hal yang merupakan mukhtalafun fihi. Maka fonis termasuk dalam 72 golongan itu tidak masuk dalam bab fikih. Demikian juga tidak masuk dalam bab yang diperselisihkan meskipun itu dalam masalah akidah. Apalagi jika itu diperselisihkan dan bukan masalah akidah. Ya, diperselisihkan dan bukan masalah akidah. Menyikapi yayasan. Kan? Akidah bukan. Diperselisihkan, iya. Sudah diperselisihkan, bukan masalah akidah. Nyoblos memilu ataukah bukan. Apakah yang diperselisihkan, kalau dianggap, kalau mau dipaksakan di masuk dalam bab akidah, padahal itu bukan bab akidah. Itu bab, bukan bab akidah. Maka itu satu hal yang diperselisihkan. Enggak masuk dalam pembahasan 72 golongan, ya. Kemudian ada vonis sesat, kemudian ada keluar dari ahlu sunnah, sudah tidak lagi sunni. Karena bab ini adalah babnya, kata beliau adalah berlaku untuk orang-orang yang menyelisihi. Sebagai seluruh ajaran salaful ummah atau sebagian yang itu disepakati dalam bab akidah. Atau bab kaidah-kaidah beragama, menerima hadis ahad, mengimani hadis ahad misalnya. Akal itu tidak bisa jadi akal itu harus tunduk dengan nas. Ini babul manhaj, bab tentang masalah jalan dalam beragama, kaidah-kaidah mendasar dalam beragama. Wa alim, maka berdasarkan hal ini, maka mayoritas gerakan dakwah kontemporer yang tidak menisbatkan kepada salafus saleh secara realita, wala akidatan, wala minhajan, tidak pula dalam masalah akidah, tidak pula dalam masalah dasar-dasar, kaidah-kaidah mendasar dalam masalah beragama, maka dia adalah termasuk kelompok yang binasa, yang terancam dengan neraka. Wallahu a'lam. Dan perlu digarisbawahi bahasanya, terancam dengan neraka di sini juga bukan terancam kekal di neraka. Karena itu masih umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terancam kekal di neraka itu yang bukan umat kafir, bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang terancam 72 golongan yang terancam dalam hadis pepecahan umat, maka mereka adalah terancam untuk masuk neraka sementara, dan itu terancam. Terancam itu bukan sesuatu yang real. Jika Allah maafkan, ya maka tidak jadi mendapatkan ancaman, karena cuma terancam saja. Terancam itu boleh jadi nanti betulan dan boleh jadi tidak. Tergantung Allah Subhanahu wa taala memaafkan kesalahannya ataukah tidak. Seandainya Allah tidak maafkan, itu pun sementara. Artinya mereka adalah ahlul jannah. Demikian sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan ba'dal isya.